yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Karena tiga hal ini merupakan landasan atau pokok seorang insan beribadah, bermuamalah, dan berakhlak dalam kehidupannya. Tanpa ia mengetahui tiga permasalahan ini, niscaya dia masih terombang-ambing di dalam menapaki kehidupan ini. Karena perkara ini amatlah penting. Tidak cukup dia di dunia, tapi juga ketika di alam barzakh, tiga hal ini adalah perkara yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana hadis yang sangat panjang disebutkan, diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa ketika seorang insan dikubur, ya, maka akan datang dua malaikat kepadanya dan akan bertanya kepada dia tentang permasalahan yang tiga ini. Yang pertama, man rabbuka, siapa rabbmu? Man nabiyuka, atau man ar-rajulul ladzi bu'itsa fika, siapa seorang yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Tiga perkara ini. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tiga permasalahan yang dikenal dengan thalathatul usul atau al-usulul thalatha adalah mengenal Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal nabi kita yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, yang ketiga mengenal agama kita beserta dalil-dalilnya. Tanpa mengenal tiga hal ini, niscaya seorang insan kurang sempurna dalam keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka dari itu pelajaran ini sangat penting, ya. Barakallahu fikum. Beberapa pertemuan telah kita lewati, sekian pembahasan. Pada pertemuan yang lalu kita membaca satu dalil yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yang menunjukkan bahwa zat yang mengatur alam semesta, zat yang menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Disebutkan satu ayat atau dua ayat. Ayat yang kedua yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22. Ayat 21 dan 22 ini adalah ayat yang pertama kali perintah disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau antum membaca surat Al-Baqarah dari awal, itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Yang ada hanyalah berita-berita bagaimana kaum kufar, ya, di situ disebutkan. Baru adanya perintah itu di ayat ini, di ayat yang ke-21 dan 22. Apa yang diperintahkan di sini? Yang diperintahkan di sini yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perintah terbesar, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, larangan pertama, dan larangan ini adalah larangan yang terbesar, adalah kesyirikan. Kita baca ayat tersebut. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibudu rabbakum, dalam bahasa terjemahannya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kita telah menjelaskan tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, ketika disebutkan kata ubudu ya'budun abada ya'budun, maka maknanya yuwahidu. Ya. Setiap kata yang terdapat di dalam Al-Qur'an maknanya itu abada ya'bud, beribadah. Maknanya, kandungannya yang terkandung di ayat ini adalah tauhidkanlah. Maka dari itu beliau berkata, wa makna ya'budun yuwahidun. Dan arti dari ya'budun, mereka beribadah, adalah mereka mentauhidkannya. Sehingga di sini perintah yang pertama, ya, tadi disebutkan, wahai sekalian manusia, bertauhidlah kepada Rabb kalian. Tauhidkanlah oleh kalian Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ubudu ini fi'il amr. Ya. Fi'il amr itu kata perintah. Perintah yang pertama apa tadi? Tauhid. Ya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dijelaskan kenapa kita harus mentauhidkan Rabb kalian atau Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian al-ardha firasha, bumi itu sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit itu sebagai bangunan. Ya. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap sepele. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk manusia. Ya. Orang kalau melewati ardha firasha, bumi sebagai hamparan, sudah tahu bumi itu hamparan. Iya, tahu. Kalau kita mengetahui arti nikmat, kenapa bumi itu dijadikan sebagai hamparan? Untuk kemudahan manusia. Gimana kalau kita bisa membayangkan bagaimana kalau bumi itu bentuknya lembah gunung, lembah gunung, lembah gunung. Ya. Gak laku sepeda ontel itu. Ya. Lembah gunung, lembah gunung. Gak ada hamparan. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah telah menurunkan dari langit air, yakni hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu keluarlah dengan air tersebut minas samarat, berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Disebutkan kenapa kita itu harus beribadah kepada Allah? Nih, Allah itu begini, begini, begini. Disebutkan ciptaannya. Lalu terakhir Allah menyatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah tandingan. "Wa antum ta'lamun," dalam keadaan kalian mengetahui. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini diambil satu kaidah oleh para ulama. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir Beliau adalah murid dari seorang ulama besar. Siapa gurunya? Siapa yang tahu? Guru Ibnu Katsir? Belum tahu? Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Katsir namanya Abul Fida, kunyahnya Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Ya. Namanya Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafid Al-Mashhur Sahib Tafsir. Ya. Dikenal dengan ulama tafsir, yaitu kitabnya yang terkenal Tafsir Al-Qur'anul Azim, yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Wat Tarikh, dan ulama sejarah. Kitab yang terkenal, siapa yang tahu? Kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Talamid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum lihat ini. Ya. Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabnya Hambali. Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i. Ya. Enggak kemudian Ibnu Katsir mencaci, memaki, enggak. Nah. Ini pelajaran bagi kita ya. Barakallahu. Jangan sampai perbedaan madhab dalam memahami sebuah permasalahan fikih menjadikan kita ya akhirnya bersikap anarkis. Coba ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu muridnya Al-Imam Malik. Ya. Imam Malik dikenalkan madhab Maliki. Muridnya Al-Imam Syafi'i. Enggak kemudian Imam Syafi'i ya benci terhadap gurunya, gurunya pun juga mencaci muridnya. Yang ribut yang murid-muridnya atau yang di bawahnya. Nah, luar biasa. Kenapa sampai seperti ini ya ikhwan? Karena kejahilan mereka terhadap memahami ilmu agama. Mana permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan yang harus kita lapang, dan mana perbedaan-perbedaan yang membutuhkan sikap bagi kita. Bukan sikap anarkis, sikap artinya sikap menjauhinya, ya. Nah, adapun perbedaan-perbedaan fikhiyah yang masing-masingnya memiliki dalil, tidak perlu saling apa? Saling barakallahu fikum bersikap anarkis. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi, beliau menyatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Sang pencipta ya, perkara-perkara yang tadi disebutkan, Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, kemudian Allah menurunkan hujan, lalu kemudian tumbuhlah tanaman dan tumbuhan serta buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Yang menciptakan itu semuanya huwal mustahiqqu lil ibadah. Dia yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang tidak menciptakan itu, maka tidak berhak diibadahi. Ini maksudnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perkara ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, tidak mengetahui konsekuensi ini. Kata para ulama, at-tauhidur rububiyyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Seorang yang mengakui bahwasannya Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur semuanya kehidupan, ada yang mematikan, ada yang menghidupkan, dan yang lainnya. ya. Orang yang mengakui yang seperti ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya itu, mustalzim, mengharuskan bagi dia untuk at-tauhid dan uluhiyah, untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, artinya dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah. Kalau dia mengakui bahwa semua yang menciptakan, yang mengatur itu Allah, maka jangan sampai ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sekarang jadi masalah, apa itu ibadah? Sehingga kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai tempat bergantung kita, sebagai tempat beribadah kepada apa? Kepadanya. Apa ibadah itu? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, salah satu anggota ulama besar di Kerajaan Saudi, beliau menyatakan, wa minhum man yaqulu al ibadatu ghayatul dhulli ma ghayatul hubbi. Di antara manusia atau di antara para ulama mendefinisikan ibadah itu adalah, ibadah itu adalah puncak ketundukan dan puncak kecintaan. Puncak ketundukan, pengrendahan diri, dan puncak rasa cinta. Nah, di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim termasuk juga murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya mengeluarkan dua murid, ya, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir saja, itu sudah menunjukkan kemuliaan beliau sebagai ulama besar. Ada kan cuma dua itu aja muridnya. Barakallahu fikum. Qala, wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan ibadah itu adalah ma amara bihi syar'an, atau ma umira bihi syar'an min ghairi itradin 'urfi wala iqtida'in 'aqli. Segala sesuatu yang diperintahkan secara syariat, dan bukan bagian dari adat, dan berasal, dan bukan berasal dari akal, itu ibadah. Kata beliau, li'annal ibadata tauqifiyah la tathbut bil aqli wala bil urfi wa innama tathbutu bis syar'i wa hadha ta'rifun sahih. Dikarenakan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu sifatnya baku. Ya. Ibadah itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah-rubah. Sudah baku, paten dari langit ketujuh, ya, melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mendakwahkannya, diamalkan oleh para sahabatnya, sehingga ibadah itu baku, enggak bisa dirubah-rubah. Jangan ada di antara kita yang berupaya memodifikasi ibadah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Qala, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru dalam perkara agama ini. Artinya perkara baru yang sebelumnya enggak ada dalam agama dibuat, dijadikan sebagai apa? Agama. Maka apa yang dia buat tadi tertolak. Ini dari sisi yang membuat. Lalu bagaimana yang mengamalkannya? Satu hadis lagi dengan makna yang sama tapi lafaz yang berbeda. Diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan tertentu, "Laisa 'alaihi amruna," dan amalan itu bukan berasal dari kami. Ya. Tidak kami ajarkan, tidak kami lakukan. Laisa alaihi amruna, yakni laisa alaihi fi dinina. Bukan berasal dari agama kami. Fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi yang awal tadi yang apa? Mengada-ngadakan. Yang kedua ini tadi yang mengamalkan. Nah, jangan kemudian dianggap oh, itu yang ngadakan itu yang enggak diterima itu. Yang apa? Bikin-bikin. Oh, enggak sama, Mas. Yang ngamalkan juga kena. Ya. Ini dalilnya. Barakallahu fikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga para ulama sepakat bahwa hadis ini dijadikan sebagai timbangan zahir dalam menilai sebuah amalan itu benar ataukah tidak. Menilai amalan itu sah ataukah tidak sah itu berdasarkan dalil ini tadi. Ya. Misal ada seorang yang sholat subuh, ya, dia sholat subuh, barakallahu fikum, karena dia ketika itu sedang semangat, baru hijrah, ya, melihat sholat subuh dua rakaat sedih dia. Kenapa kok subuh cuma dua rakaat? Gak adil ini. Aku tambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Ya. Barakallahu fikum. Dia bikin dan dia amalkan. Secara zahir kita lihat ini, ya. Kenapa kamu sholat subuh 4 rakaat? Gak adil lah masa subuh 2 rakaat. Kamu menghadap Allah ini, ya. Lebih lama mana kamu menghadap Allah apa menghadap atasan kamu? Kerja. Ya. Kamu cari dunia bisa 8 jam sehari. Surat subuh 2 rakaat, 10 menit selesai. Padahal kamu menafas setiap hari ini tak sudah main perasaan dah. Ya. Secara zahir kita dengar, kita lihat, oh iya salat 2 rakaat, salat 4 rakaat dia. Nah, salat dia sah ataukah tidak sah? Hah? Sah atau tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena melebihi seharusnya dua kok dia empat, ya. Tapi saya ikhlas mengerjakan itu, 4 rakaat itu, ikhlas loh. Sholat tuh baik apa jelek? Baik. Kenapa kok saya disalahkan? Ayo dong. Iya, ya. Gak sesuai contoh, karena syarat diterimanya ibadah ada dua, Pak. Yang pertama ikhlas, ya. Yang kedua sesuai dengan bimbingan Rasul. Ini diingat-ingat ini. Tidak boleh gugur salah satunya. Kenapa? Kalau gak boleh gugur, karena ini bergandengan. Gak bisa. Orang ikhlas dia, tapi seperti tadi gak diterima. Kenapa? Satu syarat gak terpenuhi. Ya. Barakallahu. Lalu untuk apa Rasulullah diutus? Lalu untuk apa Rasulullah berdakwah sekian tahun? Nah, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa liyuta'a bi'idznillah." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk ditaati. Ati Allah wa ati Rasul. taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Lah di dalam Al-Qur'an segitu banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah berhasil dengan keberhasilan yang gemilang. Ternyata dia enggak taat kepada Rasul. Nah, ikhwan fi din, azza wa jalla, maka kita berhak mengatakan kamu enggak sah salatnya, enggak diterima oleh Allah. Kenapa ini? Sudah paten, ibadah itu sudah paket. Ya. Sudah terkurikulum dari sana, jauh usah dirubah-rubah. Nah, itu gampangannya. Dikurangi ataupun ditambahi. Walaupun muncul dari hati yang ikhlas, ya. Walaupun tambahannya itu baik, menurut dia baik, ya. Itu pun juga tidak boleh. Bahkan lebih parah kalau dia menganggap bahwasanya tambahan itu baik. Kenapa? Kata Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru di dalam agama Islam ini, lalu dia menganggap perkara baru yang dibuatnya itu baik, maka sungguh dia telah memvonis, menilai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah agama ini. Ada perkara yang baik yang belum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sangat banyak, ya, modifikasi agama ini, sehingga muncul perbedaan yang sangat banyak di tengah-tengah umat Islam. Kenapa umat Islam Islam agamanya tapi kok berbeda-beda dan tidak bisa bersatu, ya, tidak bisa berbineka tunggal ika, nggak bisa, ya. Ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Ngakunya Islam tapi kok beda-beda. Karena ini tadi, andai kata kaum muslimin mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW untuk bersatu padu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang difahami oleh para sahabat, niscaya umat ini akan bersatu. Tapi kalau tidak kembali ke situ, tidak akan bersatu sampai yaumil kiamat. Ya, jangan bermimpi umat Islam akan bersatu. Jangan mimpi. Selama akidah, manhaj, prinsip dalam beragama umat Islam tidak disatukan dengan apa? Ukhuwah yang dilandasi di atas nubuwah, tidak akan bisa bersatu sampai yaumil kiamat. Telah benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang kalian hidup sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Akan melihat perselisihan yang sangat banyak, menunjukkan ketika itu belum ada perselisihan. Rasulullah menyebutkan berita yang menyedihkan. Dan ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal. Tapi Rasulullah enggak diam. Ya. Rasulullah menyatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku. Maksudnya sunnahku ini bagaimana? Bimbingannya, ajarannya, wasiatnya, nasihatnya, petuahnya, amalannya. Ya. Pengin apa kita sekarang? Berjihad, jihad seperti jihadnya Nabi, ya. Bagaimana jihadnya Nabi? Jihadnya Nabi itu satu komando. Bukan yang ini ada komandonya sendiri, yang ini ada komandonya sendiri, yang ini komandonya sendiri. Ini memerintahkan untuk nyerang, ini enggak. Wah, bubar. Berarti bukan jihadnya Rasul. Jihadnya Nabi itu dipimpin oleh Walil Amr, pimpinan tertinggi di satu negeri. Tanpa itu bukan jihad, ya. Tapi ini pimpinanku ini, Masya Allah, ya, veteran Afghanistan 10 tahun, ya. Walaupun Afghanistan, Vietnam, terserah. Yang penting kalau bukan kepala negara, pemerintah, walil amr, bukan pimpinan tertinggi. Ya. Ini jihadnya Rasul. Banyak perkara-perkara jihad. Ya. Pengen tahu jihadnya Rasul? Siapa yang berhak untuk dibunuh? Kafir yang seperti apa? Bukan membabi buta, bukan. Asal-asalan, ya. Pokoknya senang yang berbau keributan dan berbau darah kematian. Pokoknya saya senang itu. Bukan itu. Bukan asal berani jihad itu. Butuh ilmu. Pingin apa lagi? Ya, pingin ibadah. Contoh ibadahnya Rasul. Jangan membuat ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul. Jangan membuat ibadah yang pada akhirnya dia membebaskan dirinya dari ibadah. Buat-buat ritual-ritual ibadah, tingkatan-tingkatan dalam ibadah, yang pada akhirnya libur, gak usah ibadah sama sekali. Ya. Cukup, kalau sudah tingkatan tertentu cukup ingat Allah itu sudah sholat. Ya, waduh berat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana salatul lail nam. Barakallahu fikum hatta idmarra rijlahu. Sampai kakinya itu bengkak. Nah, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kaifa tasna hadza? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Kenapa kamu melakukan hal ini? Padahal kamu sudah dijamin dosa-dosamu dihapuskan yang telah lalu dan yang akan datang. Kata Rasulullah, afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, bukti syukur itu dengan ibadah. Nah, bukan bebas dari beribadah, bukan. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Contoh ibadahnya Nabi, ibadah yang paling benar. Pengin apa lagi sekarang kita? Ya, pengin dakwah. Contoh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu al ibadah di antara definisi yang jami' mani, kata para ulama, definisi yang mencakup, definisi yang tepat adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Minal aqwal, berupa ucapan-ucapan. Wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan. Al-zahira wal-batinah, yang tanpa ataupun yang tidak tanpa. Ini ibadah. Coba diulang. Baca. Wahid. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tampak atau tidak. Ya, itu ibadah. Ya. Sehingga ibadah itu akan diterima jika terpenuhi berapa syaratnya tadi? Dua. Apa? Ikhlas dan mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lupa ini. Kita baca penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Hadza at-ta'riful jami' al-mani'. Ini adalah penjelasan atau pengertian definisi ibadah yang mencakup dan tepat. Wa huwa annal ibadata ismun li jami'i ma amarallahu bihi, yaitu bahwasanya ibadah itu adalah satu nama pada seluruh perkara-perkara yang Allah perintahkan dengannya. Yani segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu disebut ibadah. Ya. Allah nyuruh apa? Allah menyuruh bersabar, ibadah sabar itu. Allah memerintahkan untuk musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ibadah. Ya. Seorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya, ya. Ketika adzan berkumandang, dia bergegas. Ternyata di masjid sudah ada si fulan. Aduh. Kok keduluan? Awas nanti ya. Ya. Ya. Awas nanti. Ya. Sembunyikan sandalnya. Wah, enggak boleh yang seperti ini, ya. Ya. Awas nanti ana harus ya setengah jam sebelum adzan ana di masjid. Ini enggak apa-apa. Ini ternilai sebagai ibadah, musabaqah fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus. Ya. Barakallahu fikum. Tapi jangan curang. Ya, kayak tadi. Barakallahu fikum. Tak sembunyikan sandalnya satu biar bingung dia. Enggak boleh. Nah. Apalagi ibadah, segala apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bertauhid ibadah. Berdoa ibadah. Ud'ullaha. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian. Ya, di sini ada kata perintah. Biasanya kalau perintah itu kalau bahasa Indonesia ada kata-kata lah di belakangnya. Benar enggak? Bacalah. Ya, tulislah. Kan gitu. Jawablah. Nah, itu ibadah. Fa'nam. Fa fi'lu ma amara Allahu bihi ta'atun lillah. Maka perbuatan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengannya merupakan ketaatan kepada Allah. Wa tarku ma nahallahu anhu ta'atan lillah, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah itu juga ketaatan, ternilai ketaatan kepada Allah. Hadhihi hiyal ibadah wa la tahsur anwa'uha. Ini adalah pengertian dari ibadah, dan ibadah itu tidak terbatas jenis-jenisnya. Ya. Tidak terbatas. Dulu kalau kita waktu belajar di sekolah, segala apa yang kamu lakukan itu merupakan ibadah. Dulu waktu SD ya, kamu nyapu ibadah, kamu ini ibadah. Saya bingung. Bermain ibadah. Loh, gimana? Bermain ibadah. Tidak disebutkan, ya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, nah, atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kenapa yang Allah perintahkan itu termasuk perkara yang dicintai? Ya, karena tidaklah Allah memerintahkan kecuali perkara itu dicintai. Ya. Sekarang menyapu, menyapu, dicintai nggak perkara ini? Ya, dicintai. Tergantung. Antum nyapu apa? Kalau nyapu gereja, gimana? Atau nyapu tempat perjudian? Hah? Tergantung. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau kita menyapu niatnya, ya, untuk keindahan, kerapian, ya, ini ternilai sebagai ibadah. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada keindahan, ya, dan sesuatu yang indah. Allah itu jamil, Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Jadi perkara yang membuat mata ini senang melihatnya itu ternilai ibadah. Sampai penampilan kita pun, kalau kita berpenampilan dengan penampilan yang indah, itu ternilai ibadah. Ya. Bahkan ketika seorang ke masjid pun diperintahkan untuk apa? Berzina. Berzina ini berhias, ya. Khudhu zinatakum. Ya. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian, artinya berhiaslah kalian ketika kalian akan menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama ya. Nah, ketika bermain bola dengan ke masjid. Nah, sekarang sama. Ke masjid pakai kaos bola. Ya. Ada tulisan namanya di belakangnya. Nama orang kafir lagi. Nah. Ya. Kadang-kadang kaum muslimin enggak menyadari itu, dikiranya biasa saja. Biasa. Bahkan bangga. Oh, tuh. Nih, angka 7 nih, nih. Anu, punggungku. Ya. Kadang bangga. Barakallahu fikum. Padahal itu apa? Itu mengaruhi mental. Ya, kalau anak-anak TK-nya masih mending. Ini sudah besar. Biasanya kalau sudah kaosnya, rambutnya. Ya. Rambutnya nanti dimodel persis dengan yang punya baju tadi. Barakallahu fikum. Pengaruh, sangat pengaruh. Nah, dan kita sekarang dikitari dengan ini. Barakallahu fikum. Adabi, ya, masalah ibadah ini. Segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, sebaliknya, perkara yang dilarang oleh Allah pun juga ketika kita meninggalkannya ternilai ibadah. Misalnya apa? Larangan berdusta. Ya, larangan berucap dengan ucapan yang kotor. Larangan melakukan sesuatu yang membahayakan. La dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan ya seseorang atau diri sendiri baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tidak boleh. Islam menjaga benar. Bagaimana yang tidak disengaja itu? Ya. Misalnya dia barakallahu fikum menyiram tanaman di rumahnya. Ternyata airnya ya ngalir ke tetangganya, ke ruang tamunya. Dia enggak sengaja dia. Paham ya? Enggak sengaja. Itu pun dilarang di dalam Islam. Akhirnya artinya kita menghindari yang seperti itu. Nah, dilarang di dalam Islam. Tidak boleh. Barakallahu fiik. Meninggalkan larangan Allah termasuk bagian dari ibadah. Anwa'uha katsira. Jenisnya sangat banyak. Nah. Kullu ma amara Allah bihi fa huwa ibadah wa kullu ma nahaa Allah anhu fatarakahu. Sawa'un kana dzalika zahiran 'alal jawarih aw kana batinan fil qulub. Baik perkara itu terkait dengan perkara zahir, amalan kita ataupun amalan hati. Itu pun juga ternilai sebagai ibadah. Sekarang masalahnya, di situ dijelaskan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan maupun amalan yang zahir ataupun yang batin. Ya. Perkara yang dicintai dan diridhai atau dalam artian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Nah, ini yang kebanyakan dari kita tidak mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya tentunya belajar ya, menuntut ilmu agama, duduk, nah, mendengarkan ayat Allah. Oh, ini diperintahkan oleh Allah. Oh, ini ternyata dilarang oleh Allah. Dari mana kita tahu Allah melarang? Dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu Allah perintahkan? Di dalam Al-Quran. Gak bisa kita tidak pelajari Al-Quran lalu kemudian dia kita mengatakan saya lagi beribadah. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah ibadah? Ya. Barakallahu fikum. Sehingga sangat butuh ilmu. Maka dari itu seorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal syaratnya adalah ilmu. Al-Imam Talab bin Habib rahimahullah di dalam mendefinisikan takwa. Ya, saya sebut ini karena ada kaitannya dengan ibadah. Seorang bertakwa itu kan menjalankan ibadah, menaati Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah ditaati, apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Semua itu larangan dan perintah, semua itu harus dilandasi dengan ilmu. Tanpa ilmu orang tidak tahu kalau ini adalah ketaatan. Kamu tahu dari mana kalau antum mentaati Allah? Iya, ini kan baik. Oh, belum tentu. Kalau kamu menyatakan ini baik, belum tentu Allah menganggapnya baik. Oh, ternyata ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, baru diamalkan. Sekali lagi, ibadah itu apa? Tauqifiyah, sudah paten, sudah baku. Jadi kita jangan sekali-kali mengamalkan sesuatu yang tidak ada. Yang ada amalkan, yang enggak ada jangan diamalkan. Paham? Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada nas dalil Al-Qur'an ataupun hadis yang memerintahkannya, baru diamalkan. Kalau belum ada jangan. Ya. Ah, masa sih? Wis pokoknya sujud aja. Masuk masjid sujud 3 kali. Masuk masjid sujud 3 kali. Lah kayak konghucu. Ya. Sujud 3 kali. Loh, sujud kan bagus sujud itu. Nah. Wasjud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, bersujudlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Nah, ini kalau belajar Al-Qur'an enggak dibimbing, enggak ada gurunya. Ya, pegangannya Quran terjemahan terbitan Departemen Agama. Ya. Wasjud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita diperintahkan sujud kepada Rabb sampai datang kematian. Sujud, sujud sehari semalam sampai mati. Enggak benar, enggak, bukan itu maksudnya. Wasjud di sini adalah penyebutan sebagian dari keseluruhan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sholat. Mana tafsirnya? Kok tahu kalau itu sholat? Iya, salah seorang sahabat pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya, ketika dia ditawari oleh Rasul, kamu mau minta apa? Ya. As'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku meminta aku tetap menemani engkau di surga ya Rasulullah. A'inni. Ya. A'inni ala su'alika bikathrati sujud. Tolonglah aku untuk memenuhi permintaanmu tadi dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa sujud toh? Maksudnya apa sujud aja? Ya enggak, maksudnya itu sholat. Memperbanyak melakukan sholat, baik itu sholat wajib, ya, rutin, diselingi sholat rawatib, sholat sunnah dan yang lainnya. Memperbanyak mengingat Allah dalam sholat. Bukan hanya sujud saja. Nah ini hati-hati, jangan beragama atau belajar agama otodidak. Ya. Pokoknya wah sekarang gampang sekarang belajar itu, apalagi sekarang sudah ada, ya, sudah ada Mbak Google. Wah, mau tanya apa? Saya tanya Mbah Yaya aja. Mbah Google, ya. Digolengi sampai pegel. Nah. Ya. Jangan. Kadang-kadang Mbah Google itu dicuplik, ya. Dicuplik yang sesuai dengan kepentingannya. Baik yang di YouTube, hati-hati juga. Ya. Kita enggak tahu. Wah. Ternyata ini, ternyata itu, akhirnya kita terhasut dengan tadi audio. Ternyata itu ada sambungannya atau sebelumnya sudah ada prolognya. Hati-hati. Nah, kita kan senangnya instan-instan. Ya, generasi micin ini. Instan-instan. Mie instan, ini instan, ini nah, ilmu agama maunya dibuat instan. Barakallahu fikum. Baca buku langsung jadi ustaz. Nah, para ulama dahulu bertahun-tahun belajar ya, ikhwan. Bertahun-tahun. Nah, sampai ada yang patah semangat sudah. Bertahun-tahun, enggak cuma belajar semalam langsung jadi ustaz, langsung bisa berdakwah. Wah, berat. Ya. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Kembali lagi ke definisi takwa tadi, di situ harus dibarengi dengan ilmu. Jangan sampai amalan ketaatan yang kita lakukan ternyata justru itu bukan amalan ketaatan. Ya. Amalan kemaksiatan ternyata. Kenapa? Karena kita tidak memiliki dasar ilmu. Ketika kita menjauhi sebuah larangan atau kita menjauhi sebuah perkara tertentu, kita menganggap itu adalah kemungkaran. Kemungkaran ini saya jauhi, kemungkaran saya jauhi. Ternyata dia menjauhi perkara itu bukan dilandasi dengan ilmu, karena dilandasi dengan perasaan dia. Wah, saya enggak cocok dengan itu. Saya tinggal. Padahal ternyata itu yang disyariatkan. Ternyata butuh ilmu takwa. Ya. Maka dari itu definisi yang tepat yang disebutkan oleh Imam Thalabuddin Habib, amalun bi ta'atillah ala nurin minallah yarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu dan dalam rangka mengharapkan kebaikan dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ketaatan. Wa tarku ma'asillah 'ala nurin minallah makhafata 'iqabillah. Ketika engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya ilmu, ya, dan juga di dalam engkau meninggalkannya itu dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang sangat tepat. Sehingga seorang jika ingin beriman dan bertakwa kepada Allah, maka syaratnya dengan ilmu. Kenali Allah, kenali Rasulullah, dan kenali agama ini dengan wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mungkin ada yang perlu diskusikan tentu. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, sedikit-sedikit. Ini tadi ucapannya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Masih ingat ucapan Imam Ibnu Katsir? Apa tadi? Ucapan Ibnu Katsir tadi tentang ayat. Cari dulu. Atas sendiri. Ini yang perintah yang pertama itu tadi. Yang hanya mentauhidkan kepada Allah. Udah. Apa ucapan Imam Ibnu Katsir? Tadah. Ya. Gimana tadi? Kurang. Iya, itu kesimpulannya. Tapi sebelumnya ada. Itu yang penting itu. Hah? Apa? Kenapa? Minta ketundukan dan rasa cinta. Bukan. Itu ibadah. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat yang tadi kita baca. Ayo. Kacau. Enggak usah malu-malu. Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Itu anunya. Apa artinya? Yang menciptakan semuanya itu, itulah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Jangan langsung Allah yang berhak untuk diibadahi. Iya, kenapa Allah diibadahi? Gitu. Ada hikmahnya. Makanya ketika kita menasihatin anak, harus sebutkan hikmahnya. Jangan sistem doktrin. Tahu doktrin? Gak boleh kamu begitu. Gak boleh kamu begini. Makan harus tangan kanan. Makan harus ini. Itu doktrin. Ya. Jelaskan. Jangan makan tangan kiri. Kenapa? Karena setan itu makannya tangan kiri. Kamu mau jadi mana setan? Sudah, ya. Makan tangan kanan. Itu hikmah. Ya. Termasuk diantaranya tadi. Kenapa sih kita kok beribadah kepada Allah? Pokoknya itu. Jangan tanya-tanya. Pokoknya itu. Bukan. Ya. Kalau dijelaskan hikmahnya, jelaskan. Ada memang yang enggak dijelaskan. Ya. Jelaskan. Ya karena Allah menciptakan kamu, yang kamu menjadikan kamu hidup, kamu bisa bernafas itu Allah. Jadi kamu gak boleh beribadah kepada selain Allah. Gitu. Ya, kalau ada hikmahnya, kita jelaskan hikmahnya kepada anak atau kepada saudara kita. Ada gak ada hikmahnya? Misalnya apa? Ya, misalnya ini tadi, sholat subuh 2 rakaat. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hikmahnya apa? Kenapa sholat subuh? Iya, Ustaz, itu kan karena ngantuk. Bukan. Ya, enggak. Bukan itu hikmahnya. Ya, karena memang aturannya seperti itu. Ya, karena Rasulullah melakukannya 2 rakaat. Ya. Kita harus melakukan 2 rakaat. Iya, kenapa kok harus 2 rakaat? Kok nggak 3 rakaat? Karena Rasulullah melakukan 2 rakaat. Ya. Kita diperintahkan untuk menurut Rasul. Ini gak jelaskan hikmahnya. Kalau ada hikmahnya, jelaskan. Termasuk ucapan Ibnu Katsir tadi, Al-Khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Fahim tum ya ikhwan? ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan pelajaran apa? Hadis, ya, pelajaran hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.